Dia telah datang membawa senyuman menutup semua kelam ada di hati yang pernah ku rasa tak seperti ini. Ada suka dan sedih jadi satu. Tak ingin ku berhenti melewati jalan cinta ini. Tuhan, jangan Engkau berikan batas waktu. Ku ingin rasakan sekali ini. Jika memang dia tertulis di dalam mimpi cinta ini, tiada duanya. Dia berikan semua yang ada di hati, tak sedikit pun itu bukan untukku. Tak ingin ku mencari semua telah diberi cinta. Tuhan, jangan Engkau berikan batas waktu. Ku ingin rasakan sekali ini. Jika memang dia tertulis di dalam mimpi.